Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apabila sudah menikah, mana yang lebih afdol antara bekerja atau berkecimpung dalam pondok? Apabila ana bekerja, ana selalu kepikiran pondok dan alhamdulillah hati ini condong memprioritaskan pondok. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Tentunya berkecimpung dalam pondok tentunya dengan makna ikut berjuang menegakkan dakwah tauhid itu jelas lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga barakallahu fikum, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua dan khususnya yang bertanya untuk bertakwa kepada Allah Taala dan untuk tetap lebih mementingkan dakwah tauhid was sunnah. Kita andil di dalamnya apa yang kita bisa untuk membantu tegaknya proses belajar dan mengajar, yaitu menerapkan atau mengajarkan tauhid dan sunnah kepada anak-anak didik kita, menegakkan tauhid dan sunnah kepada kerabat-kerabat kita, kepada kaum muslimin, maka itu adalah jauh lebih afdal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Kalimat wa man ahsanu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bukan pertanyaan siapa yang lebih baik, bukan. Maknanya, tidak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari mereka yang mengajak kepada tauhid wa sunnah? Barakallahu fikum. Hanya saja, tidak bisa dipertentangan antara keduanya. Mudah-mudahan engkau bisa ikut andil dalam dakwah ini, dan juga engkau punya kesempatan untuk bisa mencari ma'isyah sehingga engkau bisa menghidupi istri dan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukum meluruskan rambut dengan alat pelurus rambut? Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu ta'ala alam, setahu saya tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Karena sifatnya sementara dan dalam keadaan rambut tersebut adalah perkara yang di luar. Perkara yang dimaksud. Maksudnya di luar itu tidak termasuk badan yang dilarang untuk merubah ciptaannya. Adapun rambut boleh digunting, boleh dicukur, boleh dipotong, boleh dirapihkan, boleh segala macam. Kecuali yang dilarang, yaitu mewarnainya dengan warna hitam, jika sudah putih. Wallahu ta'ala ta'alam bisawal. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh kru Indahsiar. Allahumma amin. Amin. Afan Ustaz, keluarga ana berazam untuk melunasi sisa hutang-hutang ribanya. Dan salah satu upaya yang dilakukannya adalah keluar dari keanggotaan koperasi di tempat kerjanya. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung, alhamdulillah tabungannya berupa simpanan wajib anggota di koperasi selama puluhan tahun mencukupi untuk membayar sisa hutangnya di koperasi tersebut. Namun oleh pengurus koperasi sebagaimana sudah berjalan, apabila ada anggota koperasinya yang keluar dari keanggotaan secara terhormat, baik karena pensiun atau mengundurkan diri, kemudian diberi dana sosial sebesar sekian ratus ribu rupiah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum uang tersebut dan bolehkah menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khaira. Kullu ardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Kaidahnya yang disepakati oleh para ulama secara ijma' adalah kullu qardin jara fiha nafa' fahuwa riba. Semua pinjaman atau semua simpanan uang atau pinjaman uang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. sehingga karena engkau meminjamkan ke koperasi tadi uangmu selama sekian tahun, maka dia kasih hadiah. Hadiah itu adalah karena engkau sekian lama meminjamkan pada mereka uang. Maka itulah ainur riba. Itu intinya riba. Sehingga haram untuk memakannya. Karena itu adalah uang riba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Diberikan kepada kaum muslimin atau diberikan kepada jalur-jalur sosial, jangan dimakan oleh orang tersebut dan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz mau tanya bagaimana hukum pembayaran dengan ShopeePay? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. ShopeePay, GoPay, apalagi Pay, segala macam itu adalah model baru dari jenis apa ya istilahnya monopoli. Ingin memonopoli seluruh manusia pada dia, sehingga menganjurkan untuk simpan uangnya pada kami, kami akan korting. Simpan uangnya pada kami, nanti bayarnya tinggal catat saja atau tinggal ucapkan saja atau tinggal pakai kartu saja, ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya dari sisi, satu sisi, sama saja dengan yang tadi. Bahwa engkau pinjamkan uang itu kepada mereka dan mereka memberikan keuntungan padamu. Baik, itu juga riba. Tentunya ini kalau benar ya dugaan saya bahwa itu adalah modelnya model monopoli, akan disimpan semua uangmu pada mereka dan mereka memberikan kortingan-kortingan sekian banyak dan memberikan keuntungan-keuntungan sekian banyak. Kalau benar seperti itu modelnya, maka tidak peduli apakah itu ShopeePay atau GoPay atau apa saja namanya. Kalau modelnya seperti itu, engkau simpan uangmu pada mereka, niscaya mereka akan memberikan keuntungan, maka itu sama saja barakallahu fikum seperti bank-bank yang lain. Engkau simpan uangnya pada mereka, mereka akan memberikan keuntungan. Dan itulah ainur riba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita dikirimi pulsa 50 ribu ya, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengirimnya, apa yang harus kita lakukan? Jazakallahu khairan. Di situ ada dua kemungkinan, barakallahu fikum. Kemungkinan pertama, bahwa itu dari saudaramu yang mencintaimu, ingin mengisikan pulsa untukmu dengan ikhlas, sehingga tidak menyebutkan siapa, dari mana, dan tidak menyebutkan siapa yang mengisinya. Karena ikhlas saja. Itu kemungkinan pertama. Maka pakailah. Silakan. Tapi ada kemungkinan kedua. Yaitu orang salah kirim. Ini yang masalah. Kalau orang salah kirim, biasanya orang itu akan SMS atau telepon. Maaf tadi saya salah kirim ke nomor Anda. Tolong Anda isikan dengan jumlah yang sama. Atas nama saya atau dengan nomor saya, seakan-akan dikembalikan begitu. Maka harus dilakukan hal tersebut, karena itu bukan hakmu. Dia tidak sengaja mengirim dan itu salah kirim. Bagaimana pernah terjadi pada sebagian kita, saya kirim apa ngisi pulsa, ternyata salah pencet nomor, sehingga larinya ke orang lain. Saya telpon. Itu tadi saya mengisi pulsa dengan ke nomor Anda. Tolong kembalikan dengan cara isi pulsa dengan jumlah yang sama dengan nomor saya. Ternyata Allah musta'an, orang tadi sampai hari ini tidak pernah mengirimkan. Nah ini barakallahu fikum, bolim namanya. Karena itu adalah barang temuan yang tidak sengaja harus dikembalikan. Apalagi orangnya nagih. Kalau memang tidak ada yang menelpon kamu, tidak ada yang SMS dan sebagainya, maka pakailah hadiah Maria. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Apa maksud perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Engkau makan malam bersama ibumu, dengan sebab itu ibumu bergembira, lebih saya cintai dibanding haji yang sunnah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Haji, kalau yang wajibnya, maka enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena yang wajib itu adalah yang paling tinggi. Tetapi kalau sudah haji-haji sunnah, karena dia sudah pernah haji, maka menyenangkan ibu, menyenangkan orang tua, berbakti pada orang tua, itu lebih wajib. Itulah wallahu ta'ala alam, maksud dari ucapan para ulama, di antaranya Hasan al-Basri dan juga ada yang lainnya, yang mengucapkan hampir sama, yani engkau membahagiakan orang tuamu, itu lebih afdal daripada engkau mengerjakan haji yang sunnah. Karena kamu sudah mengerjakan haji yang wajib, maka haji-haji berikutnya adalah haji-haji yang sunnah. Sedangkan berbakti pada orang tua, membahagiakan orang tua, itu perkara yang wajib. Maka tentunya yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang menikah? Ya, ternyata suaminya ini mencuri HP orang tuanya dan uang kakaknya. Apa yang harus di... Apa yang seharusnya istri lakukan? Sudah menikah beberapa tahun, istri sudah mencintai suaminya tapi sangat sedih dengan perbuatannya. Kalau engkau cinta kepada suamimu, bantulah dia untuk mengembalikan HP dan uang kakaknya. Bantulah dia, bantulah suamimu untuk mengembalikannya dan bantulah dengan nasihat. Yani, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu apakah dia berbuat zalim atau didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia didolimi, kita akan tolong. Tapi kalau dia berbuat zalim, masa kita tolong? Kata Nabi, iya, tolong dia. Yaitu dengan cara menghentikan dari kedolimannya. Menasehatinya, menegurnya, mengingatkannya, dan menasehatinya untuk mengembalikan hak orang lain, mengembalikan HP-nya dan uangnya, itu adalah bantuanmu kepada suamimu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah pada suamimu dan memberikan hidayah pada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT memberikan ketentraman dalam rumah tangganya, insyaAllah. Amin.